Siang digadang-gadang sudah kita tunggu-tunggu di sedang sore tadi ya Peng. Yes. Sudah persiap segera hadir malam hari ini. Ada Mbak Norma Pantura loh. Norma Sylvia. Dari yang Pak. Sudah mampu menggetarkan Pantura. Sudah sampai di industri. Sudah ada siap semuanya. Liquid. Sudah mabok belum? Sayang, apakah ikrumu ceriteng hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapatkan luntur tresnoku. Betah jobong lalike jenengmu soko atiku, saenane nerang ngapusi iseng tresno siramu. Dupe pujane ati nanging kowe ora ngerti, kowe sing tak wanti-wanti malah jenggo saiki. Kowe mlen janji jare sehidup semati, nanging apa bukti kowe mendo tresnaku demi wedo anlio. Yo wes ora popo, insya Allah aku bisa. Kanggo sliramu, cintamu tetap ada.